Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajmain, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul ubdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Anggota Dewan, hadirin hadirat tokoh masyarakat yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah semua yang hadir dan mengikuti acara ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditambat di tengah laman. Kalau ceramah sampai malam, jamaah tahan, ustaznya pingsan. Kalau Tuhan membeli kuini, jangan dibawa ke kota Makkah. Siapa yang ikut pengajian ini, insyaallah masuk ke dalam jannah. Itu untuk menghibur orang kepanasan. Ibu panas, bapak panas, aku pun panas juga di sini. Bedanya kalian kepanasan cuma diam saja, aku kepanasan bercakap lagi. Insyaallah semua yang hadir dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka penggalangan dana pembangunan masjid Jami'atul Muslimin Bayong Lencir. Betul? Masjidnya mana? Hah? Masjid itu? Jauh lagi. Acara siang ini penggalangan dana, wakaf, infak, sedekah, pembangunan masjid. Mudah-mudahan terkumpul uang umat Islam sehingga masjid berdiri mengalir amal jariah. Ibu punya duit banyak, cincinnya banyak, gelangnya banyak, utangnya banyak. Insya Allah kalau sedekah semua masalah hilang. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad SAW. Apa keutamaan sedekah? Yang pertama, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah, sedekah, sedekah menolak bala musibah. Maka nenek moyang kita mengatakan sedekah apa ini? Sedekah tolak bala. Jadi yang selama ini hidupnya susah, melarat, banyak bala, duit ada, hati tak tenang, anak baik, bini baik, tetangga rese, anak baik, menantu kurang ajar, maka banyak-banyak selawat pula, bersedekah. Ini yang pertama keutamaan, bukan sekedar membangun masjid, menolak bala. Aku sudah bersedekah, kenapa bala aku tak hilang-hilang Pak Ustaz? Berapa sedekahmu? 2.500. Cuman menolak bala 2.500 rupiah. Biasanya kalau saya tausiah penggalangan dana, ada kotak-kotak yang dibawa anak-anak muda. Mana anak muda tak ada bawa kotak? Mana orang mau sedekah? Mana relawan-relawan kita? Tak ada yang bawa duit, bawa kotak untuk mengumpulkan uang jamaah supaya terkumpul. Insya Allah selesai tablik akbar ini berdiri Masjid Jami'atul Muslimin. Amin. Ada Ustaz, silakan tim penggalangan dana untuk langsung turun ke jamaah sekalian. Yang pertama, sedekah menolak bala. Semua bala-bala yang ada dalam hidup ini, penyakit jantung koroner, diabetes, musibah, kerugian, kebakaran, hutang piutang, di antara cara yang paling bagus mengatasi masalah selain sholat sunat hajat, selain berzikir dan berdoa, selain bersolawat, adalah bersedekah. Maka niatkan sedekahku ini untuk menolak bala. Mudah-mudahan yang belum punya anak, punya anak. Yang belum punya jodoh, dapat bini. Yang sudah menikah, bisa nikah sekali lagi. Saya mancing aja Bu, tengoklah semangatnya mereka. Dia tak tahu bininya merekam dari sebelah. Awas balik nanti dikasihnya kopi campur racun tikus. Insya Allah masyarakat Bayung Lencir semuanya baik-baik. Kalau mau tahu bagaimana baik tak baiknya, tengok nanti di akhir acara berapa duit terkumpul. Insya Allah bisa mendirikan masjid. Amin. Yang kedua, sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu, sedekah menolak mati su'ul khatimah. Kalau tuan membeli belacu, jangan dibawa ke Pulau Buru. Kenapa ustaz mengangkat baju? Karena baju ini baju baru. Ini dikasih panitia tadi. Baju kopi warna hitam coklat. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Yang kedua, kenapa kita bersedekah? Sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Orangnya baik, sholat sunatnya banyak, sedekahnya banyak. Tapi kalau mati su'ul khatimah tak ada maknanya. Ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Matikan kami kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha. Jangan sampai mati keluar dari mulutnya berapa harga sawit. Jangan sampai mati keluar dari mulutnya mana surat tanah. Jangan sampai mati keluar dari mulutnya sudah beli mobil baru atau tidak. Maka kalau mau selamat dari su'ul khatimah, mati dalam mengucapkan kalimat tauhid. Maka dalam hadis dikatakan, sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu, bersedekah menolak mati su'ul khatimah. Ini jamaah sudah mau menolak mati su'ul khatimah, tapi kotak belum juga turun lagi. Ini jangan sampai duit jamaah ini masuk balik ke dompet, payah keluarnya lagi. Anak muda, bawakan sorban Ustaz Somad nih. Empat orang, empat sudut sorban, memegang, bawa ke sana, bawa berputar. Tapi hati-hati jangan dekat jalan, nanti bawa ke Palembang. Allahu Akbar. Bawa ke tengah jamaah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Oke, stop dulu adik-adik, kita lanjutkan tausiah. Ada dari Haji Basyuni 160 sak semen. Allahu Akbar. Ada lagi yang 170? Ada lagi yang 180? Ada lagi yang 200 sak semen? Yang keberapa sekarang? Apa pula yang ke 170? Yang ketiga, Kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang di padang mahsyar, tak ada tempat bernaung, tak ada atap, tak ada tenda. Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Hai tukang tenda, ingat, kau mati tak bawa tenda. Tapi nanti kita akan bernaung. Kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang di padang mahsyar, panas terik, matahari sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, ada yang tenggelam sampai ke atas. Tapi ada masyarakat Bayong Lencir yang tak berkeringat sama sekali karena dia bernaung di bawah sedekahnya karena atapnya 170 sak semen. Allahu Akbar. Bagaimana kalau 5.000 perak Pak Ustaz? Dapat juga naungan, koran satu lembar. Bagaimana kalau 500 perak, 500 ribu Pak Ustaz? Masya Allah, 4 orang menggotong duit hampir jatuh saking beratnya. Nanti kita hitung semua total. Jangan merasa kecil sepele, semuanya akan bernilai amal soleh. Maka kalau mau mendapatkan naungan di padang mahsyar, tidak ada atap, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Sibaya, semuanya tercabut. Watakunul jibalu kal'ihnil mafus. Kalau gunung-gunung tercabut macam bulu kambing dihimpus angin, apalagi kita yang kurus, yang tak ada apa-apanya, yang kaya, yang miskin, rakyat jelata, penguasa, hancur lebur. Yang kekal abadi hanyalah sedekah. Mudah-mudahan masyarakat Bayong Lencir di padang mahsyar mendapatkan naungan sedekahnya nanti insyaallah. Amin. Tolong satu orang relawan bawa kotak naik ke atas. Ini nampaknya ikan-ikan hiu, ikan paus banyak di sini. Oke, mainkan guys. Yang di bawah ini nampaknya ikan teri aja. Tapi jangan main-main, ikan teri 3 kontainer. Kalah ikan paus 1 ekor. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salli ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang keberapa sekarang? Ingatkan saya kalau lupa ya. Yang keempat, da'u mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Percaya apa tak percaya? Terserah. Mau percaya tak apa-apa, tak percaya tak apa-apa, neraka masih muat. Bukan Abdul Somad yang mengatakan. Abdul Somad tak berani ceramah. Abdul Somad hanya membacakan hadis Nabi. Da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Ada seorang yang lututnya bernanah, sudah diobati tak sehat-sehat, datang kepada ahli hadis, Imam Abdurrahman bin Mahdi. Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, tolong doakan aku, lututku sakit. Imam Abdurrahman bin Mahdi bertanya, sudah makan obat? Sudah. Sudah berdoa? Sudah. Sudah salat sunat hajat? Sudah. Ternyata ada satu yang belum kau lakukan. Apa pula solawat? Solawat bagus, tapi yang ingin kita sekarang berkumpul duit hingga berdirilah Masjid Jamiatul Muslimin. Amin. Bersedekah. Akhirnya dia gali sumur karena di situ susah dapat air, digali sumur. Banyaklah orang dapat minum air gratis. Semua yang dapat air minum berdoa, akhirnya lututnya kering. Keutamaan sedekah. Ada jamaah dibawanya istrinya ke dokter, diperiksa. Ternyata di rahim istrinya ada sebesar duit logam, kista. Kata dokter, ini ibu, kistanya dicabut. Nanti kalau dicabut, rahimnya juga ikut tercabut dan tidak bisa lagi mengandung punya anak. Ibu-ibu punya kista, sakit, dicabut kistanya dalam rahim, rahimnya ikut terangkat, ibu tak bisa punya anak lagi. Suaminya tersenyum, istrinya menangis. Akhirnya dia tahu hadis Nabi, da'u mardakum bisedekah, da'u mardakum bisedekah, sedekah, sedekah. Akhirnya dia bersedekah, bersedekah, bersedekah, bersedekah. diperiksa lagi, ditengok kistanya mengkerut kecil-kecil-kecil, hilang. Ibu tak jadi operasi, sehat. Ibunya tersenyum, bapak itu pula menangis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah nyata, true story. Dalam buku semua ada saatnya. Orang Saudi Arabia kena penyakit, tak ada obatnya. Kata dokter Amerika, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Kalau nanti bapak ibu pergi ke rumah sakit, dokter mengatakan pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, itu artinya tak ada obatnya, tapi malaikat maut sudah dekat. Ma mimda tema tayabawati, mampus. Nauzubillah. Tidak ada obatnya. Akhirnya dia pulang ke Saudi Arabia, bersedekah, bersedekah, bersedekah. Dia cek lagi terakhir ke Amerika, diperiksa sama dokter, heran. Makan apa? Herbal apa? Terapi apa? Kok sehat? Dia katakan, aku mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bisadaqah. Sedekah satu sak semen, mantap. Batu kerikil, oke. Batu bata, batu bata terlalu besar, tak bisa Pak Ustaz. Batu kerikil, batu kerikil pun tak ada duit Pak Ustaz. Pasir, pasir pun tak juga bisa Pak Ustaz. Mati aja lah. Sekecil apapun sedekah akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kemana plastik-plastik tadi, kenapa hilang? Tolong kokang kawal, takut Kanit Reslim nyumbang 5.000 batu bata. Siapa? 5.000 batu bata. Siapa? Kanit Reslim. Kanit Reskrim 5.000 batu bata. Reskrim bukan yang manis dingin-dingin itu, bukan. Kanit Reskrim polisi 5.000 batu bata. Orang akan sholat. Nurlina 1 gram emas. Emas 1 gram. Nurliana 1 gram emas dibelikan ke semen, batu bata. Orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, tarawih, mengalir pahalanya. Cuman 1 gram. Ibu sekali berjalan 1 on, 2 on, 3 on, 4 on, 5 on, 6 on. Cincin ibu banyak, gelang ibu banyak, rantai ibu banyak, subang ibu banyak, anting ibu banyak, banyak emasnya. Meninggal ibu, siapa yang mengambil emas itu? Mereka akan punya bini baru. Waspadalah, waspadalah. Hari 5 dam truk dari Haji Ibnu Hajar. Haji Ibnu Hajar, 5 dam truk beserta truk-truknya. Oh enggak, 5 dam truk isinya aja. Luar biasa. Sepanjang saya tausiah, baru di Bayong Lencir inilah yang langsung cash. Datang emas, datang truk, datang batu bata datang. Di tempat lain slow bawaannya. Tapi di sini ini loh, apa lagi? Kapolsek 100, Pak. Kapolsek Bayong Lencir. Kapolsek Bayong Lencir 100 sak semen. Hah? Tolong dicatat, nanti lupa. Tolong catat panitia. Habis acara aku balik, kutanya gimana? Kami lupa, Pak Ustaz. Haji Rohim Darwish, toko bangunan Latansa. Latansa jangan lupa, ciri khas alumni Gontor pasti punya usaha Latansa. 10 juta rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tak nyumbang aku, kau ngasih apa? Aku tepuk tangan aja. Ngasih support. Mudah-mudahan ibu umur panjang, amin. Supaya emas yang tadi aman, amin. Langsung tangannya masuk ke dalam jilbab. Apa lagi tuh? Yang keberapa sekarang? Yang kelima? 5 dam truk. Oke, yang kelima. Apa dia yang kelima? Setiap pagi ada malaikat yang mendoakan kita. apa doa malaikatnya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah tadi, kasihlah dia ganti. Yang mengasih 5 dump truck, yang mengasih 5000 batu bata, yang mengasih 200 sak semen, yang mengasih emas 1 gram, malaikat mendoakan dia. Bukan ustaz, bukan buya, bukan kiai, bukan jamaah. Malaikat yang doanya pasti makbul berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, kasihlah dia ganti ya Allah. Tak pun kita aminkan, maka dia segera dapat ganti yang berlipat ganda lebih banyak daripada itu. Amin. Bagaimana dengan yang tak mau bersedekah? Ibu-ibu pengajian es lilin. Hah? Oh, sungai lilin. Dari warga Sungai Lilin 20 sak semen. Ibu Hajah Elfiza Sungai Lilin 20 sak semen. Haji Karmoko dan Hajah Yesi Herlina Banyumas Impak Masjid 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Apa kata malaikat mendoakan Ibu Yesi Herlina? Allahumma ati munfiqan khalafa, berilah dia ganti Allah. Apa doa malaikat untuk Pak Haji Rohim Darwis? Allahumma ati munfiqan khalafa, berilah dia ganti ya Allah. Apa doa malaikat untuk warga Sungai Lilin? Allahumma ati munfiqan khalafa, berilah dia ganti ya Allah. Bagaimana dengan orang yang tak bersedekah? Allah Maha Adil, dikirimnya juga malaikat berdoa. Mau tahu doanya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ini KNPI sudah urutan. Sini ada hamba Allah, tapi atas nama Ustaz Demaya. Orang yang tak bersedekah, Allah Maha Adil, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat itu mendoakan dia? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang bakhil bin pelit bin kedekut bin medit, maka binasakanlah dia ya Allah. Hati-hati, hati-hati. Cuman udah rasa ada denyut-denyut. Ada cekot-cekot rasanya. Nampaknya doa malaikat. Ah, mana kotak-kotak tadi? Mana tong-tong tadi? Mana kresek-kresek tadi? Supaya disebarkan lagi yang belum bersedekah, supaya dia ada kesempatan. Jangan sampai dapat doa malaikat. Doa yang pasti dikabulkan Allah. Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang kedekut, maka binasakan dia ya Allah. Ada pula lagi ini, bapak 20 ribu. Hah? 20 ribu. 20 ribu batu bata. Tak ada nama 20 ribu batu bata. Bersedekah namanya tak disebutkannya. 20 ribu bata atas nama Ustaz Abdul Somad. Nanti pas diperiksa oleh malaikat, siapa aja yang bersedekah? Ada nama Abdul Somad 20 ribu batu bata. Aku bilang, aku tak ada ngasih, aku ceramah. Ada jamaah yang menyelamatkan kau Abdul Somad. Hah? Haji Muhammad Yunus. KNPI dan Karang Taruna 150 sak semen. Allahu Akbar. Pak Iwan Aides anggota DPRD 50 kubik pasir. Allahu Akbar. Pak Sarif Hidayat Kecamatan Bayong Lencir 100 sak semen. Allahu Akbar. Masya Allah, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Jumpa jamaah macam-macam modelnya, tapi Bayong Lencir luar biasa. Hati-hati, ini amplop ada isinya, tak semua kosong. Toko Zul Elektronik 5 juta. Allahu Akbar. Tentang 5 juta tak kuat. Tadi pas 100 sak semen. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi kama yudfi'ul ma' an-nar. Sedekah menyiram api neraka yang sudah siap membakar karena zina, karena narkoba, karena mencuri, karena jahat mau masuk neraka. Datang api sedekah, datang air sedekah memadamkannya. Murka Allah tak jadi gara-gara orang itu bersedekah. Kita ini banyak dosa. Dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa kaki, dosa mulut. Dosa yang paling banyak sekarang dosa jempol. Karena main medsos, karena melihat macam-macam mata, dosa telinga, mendengar macam-macam. Tapi murka Allah tak jadi turun, padam karena sedekah. Maka banyak-banyak bersedekah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nanti kalau panitia lupa, mana tahu lupa mencatat siapa aja yang bersedekah, kan sudah diumumkan tadi. Tinggal ulang aja ceramah ini lagi. Kalau tak dapat yang merekam, tonton aja di YouTube channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, ulang balik. Mana tahu panitia lupa siapa-siapa aja yang bersedekah. Riamon Iskandar, 100 saksemen. Allahu Akbar. Bapak Edi Arianto, DPRD, 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 10 dam truk pasir dari hamba Allah. Koramil Bayung Lencir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sari 1 juta. Sela Anggita Sari 1 juta dari suka maju pantang mundur. Masya Allah tabarakallah. Yang keberapa sekarang? 7. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Kama sali habbah satu biji. Ambatat sab'a sanabil. Tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari satu cabang keluar 100. Satu biji. Tumbuh 7 cabang. Satu cabang 100. 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dari Fatma. Fatma satu suku emas. Satu suku itu berapa gram? Satu suku emas 6,7 gram emas. Akan dibelikan semen, sak, batu bata, membangun masjid. Cincin inilah yang akan masuk ke surga sama pemiliknya. Kalau ada orang mengatakan, untuk apa punya cincin, untuk apa punya gelang, untuk apa punya rantai, kalau mati tak dibawa, ada cincin yang bisa dibawa mati. Mana? Inilah dia. Ibu mau cincinnya bawa mati, kasih kotak cepat. Mereka mau masukkan cincin, cepat sikit sebelum mereka berubah pikiran. Cepat, cepat. Ini tak 100 sak semen dari toko emas Tunas Muda. Toko emas Tunas Muda 100 sak semen. Sedang Tunas Muda aja bisa 100, apalagi Tunas Tua. Juragan Gorengan 10 sak semen. Juragan Gorengan 10 sak semen. Gorengan bisa mengasih 10 sak semen. Mana orang Bayung Lencir yang kaya-kaya, yang hebat-hebat, malu sama juragan semen. Juragan semen pula. Gorengan. Apalagi nih? Heran ini 10 juta. Kelurahan Bayung Lencir 5 juta. Pak Helmi 11 juta. Kenapalah 11? Terserah dia lah, dia yang ngasih. Kelurahan Bayung Lencir 5 juta. Pak Isbandi 10 juta. Tolong ambil cincin ini, takut kutu pasang ku bawa pulak balik nanti. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang bersedekah satu biji keluar 7 cabang dari Hasanuddin. Hasan baik, Din agama. Hasanuddin baik agamanya. Ketua IKM Bayong Lencir, 100 sak semen. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu Akbar wala haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang tumbuh 100 biji, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak lagi. Wallahu wasi'un 'alim. Allah membalas lebih banyak dan Allah lebih tahu. Allah akan memberikan ganti yang luar biasa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang bersedekah, yang berwakaf, yang berinfak, anaknya soleh-soleh, jauh dari narkoba, jauh dari zina, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang sakit-sakit sehatkan ya Allah, yang dililit utang mudahkan rezekinya supaya lepas dia dari riba, yang selama ini suntuk pikirannya lapangkan hatinya ya Allah, yang belum bertobat bukakan pintu tobat supaya dia mati husnul khatimah, yang sudah meninggal dunia, orang tua kami, emak kami, pakcik kami, saudara kami, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab kubur ya Allah. Tidak ada jalan lain untuk kita tinggalkan di dunia ini kecuali amal soleh, amal soleh, amal soleh. Tak tahu kita tak kapan akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa sekarang? 4 8 Ah, di sinilah. Oh, 8. Betul, 8. Yang ke-8. Yasma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat ada 3. Yang mengiringi Abdul Somad sampai ke liang kubur ada 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Kalau ibu punya mobil, mobil ibu ikut mengiring. Tapi sampai ke parkir, ada mobil mau masuk ke liang lahat. Yang kedua, ahluhu, suaminya. Kalau bapak meninggal, ibu ikut mengiring. Ibu mau ikut mengiring? Mau, mau, tapi sampai ke liang lahat, sampai ke pintu. Pas di pintu dia nangis, abang. Wah, tanglah, ustaz yang baca tahlil itu melarang. Ibu jangan masuk, bu. Aku mau masuk. Kalau saya ada di situ, saya biarkan. Masuklah, masuklah. Masuk. Mana mau dia masuk dalam? Itu sandiwaranya aja. Dia kan nonton drama Korea. Yasma'ul mayyita salasun, yang ikut mengiringi mayat sampai ke pintu liang lahat ada 3. Pertama, hartanya. Kedua, keluarganya. Tapi yang kekal di dalam, hartanya pulang, mobilnya pulang, anaknya pulang, bininya pulang, kawannya pulang. Yang kekal di dalam tinggal satu saja. Apa dia? Soda, cincin emas menemani di liang lahat. 100 sak semen, dam truk, 5 truk, batu bata, itulah yang akan menemani engkau di liang lahat. Alam kuburnya sejauh mata memandang. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Orang-orang yang bersedekah tadi ya Allah, jadikanlah kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Amin, amin, amin. Fans Ustaz Abdul Somad babat supat. Masya Allah, tabarakallah. 4.000 batu bata, Ian, Ianti, besar, sama langsung. Saudara Ian, 4.000 batu bata. Allahu Akbar. Yanti Anwar, 100 sak semen, Bayong Lincir. Allahu Akbar. Sekarang kita masuk ke lelang handphone, lelang HP. HP-nya baru, bukan second, dan tidak layarnya retak dan pecah. Hidupkanlah aku ya Allah, walaupun satu menit, satu detik saja. Dia tidak minta hidup 1000 tahun. Dia tidak minta hidup. Ajalin qarib, kejap saja ya Allah. Hidupkan aku ya Allah. Kalau kau kuhidupkan, kau mau apa? Mereka tidak mengatakan, aku mau sholat, aku mau haji, aku mau jihad. Tidak. Apa kata mereka? Fa'asodakoh, kalau kau hidupkan, aku mau bersodakoh. Kenapa mereka menjawab ingin bersodakoh padahal sudah mati? Kata ahli tafsir, karena sodakoh pahalanya mengalir ke liang kubur. Ditengoknya kubur sebelah, subur, makmur. Ditengoknya kubur sebelah, tenang, surga. Maka ketika ditanya, hai penghuni kubur, mau hidup? Mereka mengatakan, hidupkan kami ya Allah, kami ingin bersedekah. Maka beruntung bertuahlah saudaraku di Wayung Lencir yang sudah bersedekah. Ibu Yulia Elpa, 1 juta. Allahu Akbar. Bapak Rudin, Ibu Wenda, 1 truk pasir. Allahu Akbar. 5 truk pasir dari bengkel DSP motor. Bengkel, tanganmu memang kotor Pak Bengkel, tapi rezeki kau bersih. Banyak orang tangannya bersih tapi duitnya bersih juga. Allahu Akbar. Kenapa setiap menyebut nama ini Ustaz sebut Allahu Akbar? Supaya jangan hati itu merasa besar. Aku yang paling banyak sedekah, aku yang paling hebat. Maka begitu disebut nama, langsung ada yang lebih besar. Allahu Akbar. Itu gunanya. Kalau ada anak lucu, anak kamu cantik ya, alhamdulillah. Rezeki kamu bagus ya, alhamdulillah. Sebut ke Allah. Karena kalau tidak dibalikkan ke Allah, nanti kena penyakit. Sebut Allah. 10 juta, Allahu Akbar. 50 juta, Allahu Akbar. 2000. Innalillah. Pak Saprizal sekeluarga, toko emas Regina, 50 sak semen, Pasar Baru Bayung Lincir. Allahu Akbar. Pak Yudi, Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lincir, 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Pak Fauzi, driver ambulan, 1 juta rupiah. Driver ambulan, malu kita. 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Kenapa driver ambulan ini bersedekah? Karena dia selalu menengok mayat. Irmas Sungai Lilin, 500 ribu rupiah. Allahu Akbar. Tak terlalu semangat pun. Allahu Akbar. Oh, semangat juga. Warung Sate Surya Barokah Sinar Tungkal, 30 sak semen. Tanganmu mungkin bau amis, menusuk daging ayam, daging sapi, daging kerbau, tapi rezekimu halal, barokah, ringan. Dia mengeluarkan duit 30 sak semen. Ada orang yang kebunnya luas, duitnya banyak, tapi tidak bersedekah. Kenapa? Karena duitnya duit hantu dimakan tuyul. Es Jagung Bayung 88, 10 sak semen. Es, ternyata doanya makbul. Hari ini panasnya minta ampun. Dari Pak Sakroni YS, Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir, 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Toko Mas Palapa, 20 sak semen. Penambahan SAS Sungai Lilin, Sulit Air Sepakat. Masyarakat urang awak dari Sulit Air Sepakat yang berada di Sungai Lilin, ditambahnya lagi 5 sak semen. Karena tadi waktu itu tak disebutkan, hanya Sungai Lilin, lupa menyebut Sulit Air Sepakat. Tambahnya lagi 5. Ah, disebutkan Ustaz Somad. 10 sak semen dari toko Arka Benny Elektronik Sungai Lilin. Makin maju dan berkahlah rezeki saudara-saudara kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang keberapa sekarang? 10. Waktu Nabi Isra Mi'raj menengok ada orang ditanam hari ini, dipanen hari ini, dipetik hari ini, berbuah lagi. Begitu dipanen, berputih, berbuah, dipanen, diputih, berbuah. Tak putus-putus. Biasanya kalau sawit dipanen, nunggu 2 minggu lagi. Kelapa dipanen, tunggu sebulan setengah. Tapi ini dipanen, tumbuh, dipanen, tumbuh. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ya siapa ini? Orang yang tanamannya tak putus-putus sampai hari kiamat. Apa kata Jibril alaihissalam? Itulah orang yang bersedekah tak putus sampai hari kiamat. Berapapun sedekah saudaraku hari ini, insyaallah dilipat gandakan Allah, tak putus sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Pak. Tadi duit sorban dia terkumpul 25 juta. Duit sorban tadi yang sudah dibawa sorban saja, belum masuk kotak yang lain-lain. Duit sorban 25 juta rupiah. Allahu akbar. Allahu akbar. Apa sekarang? 11. Hadisnya Sahih Muslim. Iza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a putuslah amalnya. Ibu yang rajin baca Yasin putus, bapak yang rajin baca surah Al-Kahfi putus. Tapi ada yang mengalir. Apa di antara yang mengalir? Shadaqatun jariyah. Yang sudah bersedekah, dibangunkan ke masjid Jami'atul Muslimin, Bayung Lencir. Orang yang ada musafir mau ke Palembang, mau ke Jambi, singgah dia, buang air kecil dia, sholat dia, berwudu dia, minum dia, maka mengalirlah pahalanya. Niatkan untuk almarhum ayah, almarhumah emak, maka ini semua menjadi kebaikan-kebaikan insyaallah. Berikutnya yang ke 12. Datang seorang laki-laki namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Sa'ad bahagia. Lalu kemudian Sa'ad bertanya kepada Nabi, "Ummi matat, emakku mati, meninggal dunia. Apa atau sedekahku anha? Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya?" Apa kata Nabi? Tasaddaq. Bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, bersedekah memberi air minum, membuatkan sumur bor, menyediakan tempat air minum santri, pesantren, termasuklah masjid Jami'atul Muslimin, Bayung Lencir. Maka sedekah sampai kepada orang meninggal dunia. Itulah 12 poin yang dikaji pada acara pengumpulan dana wakaf infak sedekah. Mudah-mudahan berkah semua yang hadir, semua yang bersedekah. Mari kita sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Untuk niat baik Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.